Puyum gaplek, na puyum puyum gaplek. Di candak mang, di candak tak kota Subang. Merendai, api temanung dapun merendai. Merendaik, merendaik, punya para teman. Kapayun. Lagi sama, lagi sama, belah di bangga. Kaya ngorak lui, mengerit puyum gaplekmu, na puyum puyum gaplek. Dari nasotem, gaplekmu. Hari berundai, mantah pe, tak berundai. Merendai, merendai. Happy.